Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Izinkan kami, saya Bayu Oktara, menyapa Anda semua, dan hari ini kita akan membahas mengenai warisan. Siapa yang berhak mengenai warisan? Ini di sebelah saya sudah ada seorang ibu yang cantik. Ibu suka warisan gak, Bu? Suka ya, Bu, ya. Suka dapat warisan? Insya Allah. Suka. Nah, ini ngomong-ngomong soal warisan. Warisan itu kan sesuatu yang ditinggalkan. Betul. Ibu ini sahur ada di sini, yang ditinggalin di rumah apa nih, Bu? Jangan-jangan masak opor, opornya lupa dimatiin lagi kompornya. Bener juga ya. Bener juga. Enggak, Kak. Betul. Udah ada yang ditinggalin di rumah ya, untuk sahur ya. Betul. Oke, kalau di rumah ada yang untuk sahurnya, yang dibawa ke sini apa kira-kira nih, kalau boleh tahu nih? Yang dibawa ke sini adalah lemper ya, Bu, tadi pada Dijawab serius. Ibu, tema kita mengenai warisan. Ada yang ingin ditanyakan gak berkaitan dengan tema? Sebelum diajukan pertanyaannya, kita ucapkan selamat datang dulu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Ada Ustadz Abdul Somad dan juga ada Babe Haikal. Assalamualaikum Ustadz dan juga Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua nih. Tema kita mengenai warisan. Cuman di awal perjumpaan sepertinya kita langsung mendapatkan pertanyaan dari seorang ibu yang kelihatannya galau mengenai hal ini nih, Babe dan Ustadz. Silakan Ibu, pertanyaannya seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Soraya dari Hijabermans Community, Tangerang Selatan. Mengenai tema tersebut, saya mau sedikit curhat nih Mas, Pak Ustadz, yang mana mengenai warisan. Mungkin bisa dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, silakan ya, pertanyaannya. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gini Pak Ustadz. Saya mempunyai 6 bersaudara. Saya mempunyai kakak nomor 2, perempuan. Ya. Yang sudah menikah, mempunyai anak 2 laki-laki. Yang mana beliau, Allah lebih sayang pada beliau. Pertama kakak saya dipanggil Allah. Setahun kemudian suaminya. Setahun kemudian anak pertamanya yang belum menikah. Umur 25 tahun. Allah. Yang kedua baru saja menikah, meninggal 2019. Jadi 2019 3 orang Allah memanggilnya. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu. Dan beliau mempunyai harta yang dititipkan. Yang mana kami bersaudara mempercayakan saya untuk mengelola harta tersebut. Saya takut, khawatir. Karena apa? Takut saya tidak bisa menjalankan amanah. Jadi saya mohon saran dan apa yang saya harus lakukan Ustadz. Karena semua itu saya tahu akan dipertanggungjawabkan nanti. Walaupun sekecil apapun. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Neneng ini mendapatkan titipan untuk bertanggung jawab mengelola warisan yang tinggalkan begitu ya. Iya, betul, Mas. Dan ada kekhawatiran gimana mengelolanya supaya tetap amanah. Betul Mas. Mau dipercayakan kepada saya? Ustaz Abdul Somad saja. Oh, oke baik, Ibu Neneng terima kasih banyak. Makasih, boleh Mas. Kembali ke tempatnya. Nah Ustaz, ini ada mengenai pertanyaan di warisan. Tapi ya ada kekhawatiran tidak amanah. Bagaimana mengelolanya sesuai dengan syariat. Nah mungkin kita mulai dari Ustaz Abdul Somad. Mohon berkenan menjawab pertanyaan dari kegelisahan Ibu Neneng. Mohon izin Babe. La haula wala quwata illa billah. Tuan Guru. Baik. Ibu Neneng. Ibu Neneng punya saudara kandung sebanyak 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian salah satu dari saudari Ibu Neneng ini seorang perempuan punya seorang suami menikah dengan laki-laki yaitu Bapak Edward. Hasil pernikahan saudari Ibu Neneng dengan Bapak E lahirlah seorang anak laki-laki, seorang anak. Ternyata ditakdirkan Allah, Bapak E meninggal, istrinya meninggal, lalu anaknya juga meninggal. Semestinya ketika ibu nomor 6 meninggal, saudari ibu nenek ketika meninggal, maka suami, harta saudari ibu nenek tadi dibagi. Suaminya mendapat 1/8 karena ada anak. Lalu kemudian sisanya kalau anaknya laki-laki maka semua habis asabah untuk anak. Tapi ternyata karena dalam setahun itu mungkin menunggu, lalu kemudian tidak dibagi, maka sekarang harta ini ada harta saudari ibu nenek dan saudari bapak E. Sementara ahli waris ibunya, bapak mereka, orang tua mereka sudah tidak ada. Maka harta bapak E dibagikan kepada saudara-saudaranya yang ada di kampung halaman. Saudara bapak E punya harta dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sedangkan ibu, saudari ibu nenek punya harta, hartanya dibagikan kepada 5 ahli waris. 1, 2, 3, 4, 5. Cara pembagiannya bagaimana? Lizzakari mislu hazil unsayain. Lizzakari mislu hazil unsayain. Saudara laki-laki 2 kali bagian perempuan. Laki-laki, jadi kalau laki-laki dapat 50, maka yang perempuan dapat 25. Dia bagi, karena ahli waris yang lain tak ada. Ayah tak ada, ibu tak ada, anak tak ada, hanya tunggal. Nah, bagaimana dengan ini kan harta mereka ini berdua nih. Harta mereka ini berdua. Oleh sebab itu, maka dibagi dulu siapa yang duluan meninggal. Suami duluan meninggal. Maka istri mendapat harta 1/8, karena ada anak. 1/8 dari total harta suami, dibagi dulu. Menjadi milik dia. Kemudian ada harta bawaan dia. Apakah dia misalnya perempuan wanita karir atau dia dapat harta warisan. Jadi ada harta bawaan yang milik dia pribadi. Ada harta warisan dari almarhum suami. Sisanya yang punya suami dibagikan kepada keluarga bapak almarhum Edward. Lalu sisa ini dibagikan semua. Setelah dibagikan semua harta milik masing-masing, habis. Tapi ternyata keluarga ini adalah keluarga yang mampu. Lalu mereka mengatakan, harta yang kami dapat ini, harta almarhum, lalu kita kumpulkan bersama, kita buat sekolah tahfiz Al-Quran, ibu neneng saja yang mengaturnya sebagai koordinatornya, baru bisa dilakukan. Tapi kalau harta ini bulat-bulat diambil tanpa dibagi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang kafir. لَا تَعْتَدُوا, jangan kamu melampau batas. Banyak orang berpikiran kalau untuk hukum sholat, saya ikut Islam. Kalau untuk puasa, saya ikut Islam. Kalau untuk zakat, saya ikut Islam. Tapi kalau untuk harta warisan, saya bisa atur sendiri. Kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam, fisilmi, kafah. Dan di antara yang paling detail dalam Al-Quran adalah masalah harta. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu hai para suami dapat setengah dari harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ternyata ada anak, maka kamu dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri mendapat 1/4 kalau ada anak, tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu. Kalau ada anak, maka kamu mendapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum, anak-anak kamu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka yang perlu kita pesankan kepada anak-anak kita adalah, kalau aku mati nanti, kamu bagikan harta ini menurut hukum faraid. Menurut hukum mawaris, menurut hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya kita wasiatkan, kita pesankan, kita masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Kesimpulannya, kalau memang ibu menjadi koordinator pengurus harta warisan ini, dibagi dulu semua, setelah dibagi milik Pak Almarhum Edar, milik Almarhumah, milik ini semua, dibagi semua, kemudian mereka menyerahkan, barulah boleh. Kalau tidak, maka ini masih harta musyarakah, harta berkongsi, harta bersama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari makan haram, insyaallah. Amin. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari ibu neneng ya, semakin jelas. Dan memang mengenai masalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, ini seringkali menjadi sengketa. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi mendapatkan penjelasan dan jubaran dalam tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Tentunya hanya di sini, di Indahnya Ramadan, bersama Ustaz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan saya Bayu Oktara, senang sekali bisa hadir di acara hari ini. Di tengah-tengah saudara-saudara dari Khosrul Muhajirin Tasikmalaya. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian Ikatan Keluarga Jorong Ampang Gadang, Bukit Tinggi. Dan juga Hijabers Moms Community. Yang tadi juga ada salah satu perwakilannya Ibu Neneng yang menyampaikan pertanyaan mengenai warisan ya Bu ya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai warisan ini, siapa saja yang berhak dan bagaimana aturannya sesuai dengan syariat ajaran agama Islam, kita akan dengarkan paparan lebih jauh mengenai tema kita dari Ustadz Abdul Somad. Mohon berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat yang paling mendetail penjelasan dalam Al-Quran itu masalah harta. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu ayo orang beriman idza tadayantum bidainin kalau kamu menjalin transaksi ila ajalin musamma hutang piutang sampai batas waktu tertentu faktubu tulislah waliyaktub bainakum katibun bil adli hendaklah ada salah satu orang penulis yang adil. Mesti ada seorang penulis dan adil. Wala yaba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Jangan sampai dia enggan tidak mau menulis dengan ilmunya itu. Yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastashhidu shahidani min rijalikum dalalah ada dua orang saksi. Illam yakuna rajulaini kalau tidak ada orang saksi laki-laki farajulun satu orang laki-laki wa imra'atani dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Kalau salah satunya ini enggak benar akan diluruskan oleh satu lagi. Sampai sedetail itu masalah harta. Sedangkan masalah salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, pakai kunut apa enggak, salat ada sir ada jahar, itu cukup dijelaskan. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Begitu juga dengan masalah faraid harta. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau istrimu meninggal. Dapat setengah apa? Senang? Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u. Kamu dapat seperempat. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Kamu dapat seperempat. Jadi kalau mereka meninggalkan 1 miliar, kamu dapat seperempat. 250 juta. Fa'inkana lahukum waladun falahunna thumunu. Tapi kalau ternyata ada anak, maka dapat seperdelapan. Anak laki-laki ada anak perempuan. Yusikumullah fi auladikum. Allah memberikan pesan kepada kamu. Lidzakari mithlu azil unsayain. Untuk anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Oleh sebab itu arisan keluarga. Arisan keluarga selama ini mengkaji masalah sabar. Kita bersama keluarga ini marilah sabar. Arisan bulan depan sabar. Begitu harta warisan kacau ngamuk. Gak sabar lagi. Gak sabar. Oleh sebab itu sabar ini setelah dibagi harta warisan. Setelah dikaji masalah pembagian harta warisan. Undang Ustadz guru besar, guru-guru kita yang pakar tentang masalah harta warisan. Karena orang sekarang jangankan cerita harta warisan, cerita mati aja. Udah. Jangan-jangan cerita mati. Mama-mama kalau papa mati, jangan-jangan. Padahal mati ini sesuatu yang pasti terjadi. Aina ma yudrikumul mautu, dimanapun kamu berada. Yudrikumul mautu, aina ma takunu, dimanapun kamu berada. Yudrikumul mautu, kematian pasti akan datang menghampiri kamu. Walaupun tumfi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada di dalam peti yang amat sangat kokoh dan kuat. Dulu orang kafir musyrik, dia buat peti, dia paku, dia masuk ke dalam. Dia ditanya, kenapa buat ini? Supaya malaikat maut enggak masuk ke dalam. Artinya apa? Masalah harta warisan ini kita mesti betul-betul sampaikan kepada anak-anak menantu cucu kita. Di sebagian tempat berapa banyak anak angkat kadang lebih berkuasa daripada saudara kandung. Ada seorang suami dengan istri menikah tidak ada anak, ada anak angkat. Maka kalau itu suami istri tidak ada anak, meninggal dunia, yang mendapatkan harta warisannya adalah saudara kandungnya. Ayah tidak ada, ibu tidak ada, saudara kandung. Tapi kemudian dia berikan. Semua harta warisanku aku berikan kepada anakku tunggal semata wayang. Anak angkatku ini. Adapun saudara-saudaraku jangan beri. Sendal jepitnya pun jangan. Oleh sebab itu maka saudara-saudara mesti sayang kepada saudara. Jaga mereka. Kenapa? Kalau mereka meninggal dunia, kita akan mendapatkan harta warisannya menurut Islam. Kenapa laki-laki itu bisa dapat dua kali bagian? Lalu orang mengatakan Islam ini tidak adil. Kenapa perempuan dapat setengah? Laki-laki bisa dapat tunggal 100, perempuan dapat 50. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Dia yang memberikan nafkah. Nafkah anak, nafkah istri. Kalau dia punya keponakan, ada orang yang di bawah tanggungan dia, ada anak yatim, dia juga yang menanggungnya. Laki-laki yang menanggung biaya pernikahan. Laki-laki akan terhormat, akan berwibawa kalau dia orang yang bisa menghidupi keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, keluargamu, naro, dari api neraka. Tanggung jawabnya luar biasa. Sekarang banyak perempuan mencari nafkah akibat apa? Karena laki-laki lemah, tidak punya kemampuan ekonomi. Man istata'a minkumul ba'ah, kalau ada di antara kamu wahai laki-laki sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Raddul basar wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Menikah mesti ada. Zawwajtuka, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Ada biaya pernikahannya, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Ada mahar di situ, shadaq. Maka dia mesti bayarkan, lagi-lagi materi. Oleh sebab itu masalah harta ini mestilah diikuti. Makanya di ujung ayat tentang masalah warisan, la ta'tadu, jangan kamu melampaui batas-batas hukum Allah. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampaui batas. Ada batasan-batasan. Islam tidak membuat kita terikat terbelenggu, tapi Islam pula tidak kita membuat kita bebas-bebas-bebasnya sampai tanpa aturan. Islam membuat kita berada dalam hurriyah muqayyadah. Hurriyah kita bebas, tapi muqayyadah, ada aturan. Kulu, makanlah, silakan makan. Tapi ada yang haram. Yang semua mau dimakan, kelelawar pun dimakan juga. Hurriman alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, khinzir, walmunqaniqatu, binatang tercekik, walmunqudatu, walmutaraddiatu, natihatu, tertanduk, terjepit, terpukul, wama akalas sabu, dimakan binatang buas, wama dhubiha alan nusub, binatang yang disembelih hanya untuk menjadi santapan, sajianan, sembahan berhala. Itu semua diatur dalam Islam. Kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tak suka pada orang berlebihan. La tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Innal mubadzirin, orang yang mubadzir, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah saudara-saudara setan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Rajulun as'as, ada seorang yang rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama', diangkat tangannya ke atas. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Mashrabuhu haram, karena minumannya haram. Wa udhiya bil haram, dia berikan anak istrinya makan haram. Akibat apa? Akibat menguasai harta warisan yang tidak dibagikan. Alhamdulillah. Meninggal suami, ibu tinggal sendiri, anak-anak masih ada. Anak-anak segan, sungkan mau bicara itu. Ibu tahan ini semua. Padahal ini masih harta berkongsi. Ya Allah. Maka yang paling bijak adalah berkumpul bersama. Berikan. Saya adalah istri almarhum ayah kalian. Setelah dia meninggal dunia, saya hanya punya bagian di sini hanya 1/8 saja dari harta dia. Adapun sisanya adalah harta kalian. Tapi anak juga dididik berakhlakul karimah. Anak bukan hanya dididik masalah fikih faraid ibad. Ada anak-anak yang paham masalah fikih, lalu ketika ayahnya meninggal dia datang ke rumah. Mama, mama hanya 1/8. Keluar dari rumah ini. Makanya yang tiga ini mesti ditanamkan ke anak-anak kita. Yang pertama akidah. Yang kedua fikih, dia tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana syarat, mana rukun, mana wajib. Yang ketiga adalah akhlak, adab. Adabnya, sopan santunnya, tata kramanya. Mereka akan berkata, "Mama, harta warisan dibagi, mama dapat 1/8, tapi kami sebagai anak ikhlas, pakailah ini dulu sampai masanya nanti." Ini kalau pendidikannya seimbang. Bagaimana mungkin mendapatkan pendidikan seimbang kalau pelajaran agama dalam sepekan hanya 2 jam pelajaran? Padahal dulu orang-orang di pondok pesantren belajar 1 kitab khusus, kitab mawaris. Bukan masuk dalam fikih dia. Ada fikih. Fikih tohara, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. Tapi ada satu khusus, fikih mawaris, daftar pelajaran, faraid, masalah harta warisan. Mudah-mudahan tidak dapat di sekolah, di rumah kita ajarkan, ada kursus-kursus, panggil ustadz yang spesialis bidang faraid. Supaya apa? Supaya faham. Yang paling mengerikan adalah mungkin anak-anak bapak ibu tidak terlalu ganas, menantunya lebih ganas. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita selamat dari konflik harta ini. Alhamdulillah, dari semua nama. Masya Allah. Bukan cuma kelelawar sekarang yang dimakan. Bukan cuma barang-barang yang dimakan. Tapi semen dimakan, pasir dimakan, besi dimakan. Kok bisa, Bapak? Itulah kejadian hari ini yang terjadi. Masya Allah. Ya memang seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad mengenai harta khususnya warisan ini cukup penting dan pelik, bahkan dalam Al-Quran cukup detail mengenai pembahasannya. Oleh karenanya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai warisan dan juga hak waris ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai warisan dan hak warisnya. Tadi ada beberapa hal yang saya catat, yaitu mengenai hak waris, bahwa laki-laki memang mendapatkan hak waris lebih besar karena memang tanggung jawab dan perannya dalam keluarga dan masyarakat lebih besar. Lalu kemudian juga apabila ada yang mengabaikan hukum Allah mengenai aturan warisan ini, salah satu yang bisa didapatkan adalah doa yang tidak dikabulkan. Auzubillah min dzalik summa auzubillah. Nah, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini. Namun saya punya pertanyaan dulu nih sebelumnya nih, Ibu Bapak, enggak apa-apa ya. Saya punya pertanyaan. Saya mau nanya nih Ustaz dan juga Bapak Haikal. Apabila ada orang yang memang membuat wasiat memberikan harta yang ditinggalkannya kepada orang lain, katakanlah anak angkat atau keponakan atau siapapun yang sebenarnya dalam hukum Islam ada orang lain yang lebih berhak. Nah, ini bagaimana posisinya, bagaimana kedudukannya, mana yang harus diikuti? Ada wasiat, baik, tapi ya tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya. Nah, Mas Bayu katakan ulangi lagi terakhir, ada satu wasiat tapi tidak sesuai dengan hukum Islam. Betul. Itu kalimat terakhir ya. Betul. Ada wasiat tapi tak sesuai dengan hukum Islam. Mana yang mesti dikalahkan? Bahkan saya mau luaskan, ada orang yang berkata ayat konstitusi itu di atas daripada ayat suci. Loh. Ayat suci lebih tinggi di atas segala-galanya. Dan wasiat tadi gugur apabila bertentangan dengan ayat suci. Jadi seorang yang memiliki anak angkat, boleh-boleh saja. Dan memang disunahkan untuk menuliskan wasiat. Tetapi kalau wasiat itu bertentangan, yaitu dia berikan semua hartanya padahal punya kakak, punya adik, punya ayah, punya ibu si laki-laki ini, tidak boleh diikuti. Maka yang lebih bijak itu adalah kembalilah kepada hukum Allah. Nah, wasiat itu dikeluarkan. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi si misalnya Mas Bayu mau misalnya Mas Bayu wafat, Mas Bayu duluan barangkali. Aduh, Babe mah. Ya kan deh, misalnya. Boleh. Misalnya. Emang nggak ada yang lain begitu, Be? Ya. Misalnya, okay. Antum punya anak angkat, ya, dan antum mau tuliskan, ya tuliskanlah sebisa mungkin, sewajar mungkin, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Bahkan berkembang lagi, apabila dia punya anak wanita dan anak pria. Betul. Yang wanita tinggal di rumah, tidak sekolah. Tapi yang pria sekolah di luar negeri, S1, S2, biayanya sampai ratusan juta, sampai miliar. Lalu kemudian wafat ayahnya. Lalu kemudian si laki-laki ini mendapat dua bagian lagi. Alangkah hancur hati anak yang wanita. Bapak yang bijak juga harus memberikan semasa hidup. Semasa hidup anak yang laki-laki diberikan untuk sekolah, untuk apa, yang wanita juga diberikan juga pada waktu hidup ini, masih hidup. Ya udah, anak yang laki-laki disekolahkan sampai ratusan juta, miliaran. Anak perempuan ke luar negeri untuk dia hidup nanti. Anak wanitanya dibelikanlah rumah. Langsung diberikan itu hibah, hadiah dari bapak untuk anakmu, untuk anakku, wahai anakku yang wanita, karena kakakmu. Nah, ini yang ada ilmu waris yang Allah sampaikan, tapi kita harus bijak. Harus punya adab juga terhadap anak. Jadi bapak yang baik juga punya adab kepada anak-anaknya. Iya, insya semasa hidup, adilkan. Begitu. Iya, mudah-mudahan dengan begitu tidak ada terjadi malah ribut keluarga dan ya, hal yang tidak si bapak diinginkan. Harus ya, adil semasa ya. Hidup. Sehingga baik. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dua bagian laki-laki, satu bagian wanita, semuanya menerima dengan ikhlas karena si bapak bijak dalam mengelola hartanya. Mudah-mudahan malam hari ini, di kesempatan kali ini, semua yang mendengarkan bisa menjadi seorang yang lebih bijak lagi dibanding sebelumnya. Nah, saya mau berikan kesempatan yang mau bertanya mengenai tema kita. Ada bapak, ibu? Yang mana dulu? Bentar ya pak ya. Ibu silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu, saya dari Ikatan Keluarga Jorong Ampang Gadang Bukit Tinggi. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apakah berlaku wasiat orang tua yang sebelum meninggal dia telah menuliskan bagian-bagian untuk anak-anaknya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tampung dulu, pertanyaan kedua ada di sebelah sini dulu ya. Bapaknya, atau lebih dekat ke sana, ibu boleh silakan, boleh dioper mikrofonnya, boleh dibantu. Silakan ibu sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Ustaz Abdul Samad dan Babe Haikal. Saya ingin bertanya, nama saya adalah Safrawati dari IKGJ Jorong Ampang Gadang, Bukit Tinggi. Saya ingin bertanya, sekarang pada keluarga kita ini kan bekerjanya berdua. Udah, istri bekerja, suami juga bekerja. Betul. Malah kadang-kadang ada yang istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja. Itu nanti kalau suaminya meninggal, apakah itu istrinya dapat juga seperdelapan kalau ada anak? Ya tentu kan nanti bagian harta dari istri itu dicampur ke dalam apa bagaimana itu? Dicampur bersama apa bagaimana? Ya, pembagiannya gimana begitu ya? Iya, bagiannya bagaimana? Ya, padahal istrinya juga bekerja. Juga bekerja. Oke. Kadang-kadang malah suaminya tidak bekerja. Itu gimana? Baik, tapi ada warisan yang tinggalkan begitu ya? Iya, ada warisan. Oke, baik, ada anak-anak juga? Ada. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Udah, selesai. Itu aja ya pertanyaannya. Iya. Baik, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua pertanyaan nih, Ustadz Abdul Somad dan juga Babe Haikal. Yang pertama mengenai wasiat, yang kedua ini kalau istri juga bekerja, apakah tetap seperdelapan? Padahal juga ada anak-anak yang mungkin lebih berhak. Saya senyum-senyum karena orang Betawi kadang-kadang suka punya kata-kata gitu lah. Ya, duit suami, duit istri, ya duit istri. Kadang-kadang begitu. Cuman saya pesankan kepada ibu yang kedua, ya, bagaimana? Ibu, ini Al-Quran, taruhlah di atas kepala. Apapun yang dikatakannya ikuti. Wanita seperdelapan, iya. Wah gak punya nih seperempat, iya. Laki-laki nih gak punya anak setengah, iya. Oh punya anak nih seperempat, iya. Siapa yang bekerja nih, iya. Apa-apa, tutuplah mulut kita, tutuplah pikiran kita. Ikuti saja apa kata Al-Quran, insya Allah selamat. Insya Allah. Jadi karena Quran itu ada di atas. Untuk kita ikuti apapun katanya. Kayaknya nih gak adil nih. Karena yang kerja kan wanita. Cukup, jangan katakan itu. Kayaknya ini gak adil ini. Kan laki-laki udah dikasih kok dua bagian. Istrinya seorang ayah punya anak laki-laki satu, perempuan satu. Anak-anak laki-laki aja ini kaya raya. Punya istri juga kaya raya. Kaya dengan kaya. Kalau kita bilang duren ketemu duren akhirnya. Kaya raya. Nah anaknya yang wanita ini miskin. Dan dapat suami ini miskin. Si ayah ini kaya. Lalu begitu wafat. Kok yang kaya tambah dua bagian, tutup mulutmu, tutup pikiranmu, ikuti apa yang Allah katakan. Insya Allah akan selamat. Dan si bapak yang bijak, kalau ternyata lihat seperti ini, maka berlakulah bijak, kasihlah hadiah. Sebelum dia wafat, kasihlah hadiah, karena ini miskin ini anak ini. Anak laki-lakinya kaya raya, dapat wanita, wah menantu Sultan Brunei, kaya raya tambah. Yang ini wanita, miskin dapat laki-laki. Cuman online begitu. Ya kasihlah hadiah lebih dulu sebelumnya. Nah itu dipentingkan. Walau ada yang sedemikian. Tapi kebijakan ayah itu harus detail. Harus detail untuk melihat bagaimana situasi dan keadaan seperti itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Dan harapan kami tentunya apa yang kita ikuti dan dengarkan hari ini bisa menambah ibadah dan juga berkah serta pahala dalam puasa Ramadan kita hari ini. Nah, hari ini temanya adalah mengenai warisan dan juga hak waris. Tadi kita telah dengarkan paparan dari Ustadz Abdul Somad dan selanjutnya kita akan dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Babe Haikal mengenai warisan. Monggo, tafadhol. Iya, terima kasih Ustadz. Tadi yang Ustadz Abdul Somad sampaikan itu kelumit dari persoalan-persoalan warisan yang terlalu banyak. Dan betul sekali apa yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Giliran sholat, kita pakai Islam. Giliran zikir, kita pakai Islam. Tapi begitu waris, gak pakai. Haram. Karena itu Hati-hati, yang saya mau pesankan adalah berdasarkan pengalaman, banyak orang yang korupsi, tapi dia terbebas. Banyak orang yang minum-minuman keras, dia terlihat biasa saja. Banyak orang yang berzina, dia terlihat biasa-biasa saja. Segala macam dosa tak terlihat, tapi ketahuilah, dosa yang akan terlihat dan harus diwaspadai itu adalah makan hak waris. Perlihatkanlah. Setiap orang yang makan hak waris, kita akan saksikan sendiri bahwa orang itu hancur kehidupannya. Jadi kurang lebih, segala macam yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam untuk waris itu akan terjadi di dunia. Hak waris itu wajib dikeluarkan sesuai dengan Al-Quran. Ada beberapa suku yang mengutamakan wanita. Ada beberapa suku yang mengutamakan keponakan. Ada beberapa adat yang mengutamakan ini. Mari. Udhulu fisilmi kaffah. Masuklah Islam secara utuh. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerminkan itu. Coba kalau kita belajar angka. Ini hebatnya Al-Quran. Kapan angka itu ditemukan? Di zaman Mesopotamia. Itu angka 1 lurus. Angka 2 lurus sedikit ada titik. Angka 3 sudah mulai bingung. Puluhan lurusnya sambil bengkok. 30-an makin rumit. Zaman Romawi X awal. Coba. Dalam angka Romawi 14.373. Coba sebutkan bagaimana. Waduh. Wah, kita berpikir. Tapi Al-Quran telah mencerminkan itu. Coba. 14 abad yang lalu. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6. Ustaz. Sahabat saya orang Australia, dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Ibrahim karena melihat seper-seper itu dalam Al-Quran. Dia katakan ini, lo ada dalam Al-Quran ini, lo ini setengah, ini 1/4, ini 1/8, ini terus, oh ada. Lo, zaman dulu dia orang yang suka dengan sejarah, lo ini udah ada. Dia masuk Islam gara-gara seper-seper itu loh. Dan dia belum tahu mungkin kalau dikembangkan itu menjadi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan Pitagoras dalam Al-Quran. Kenapa? Karena detail sekali. Bayangkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerminkan dan telah mengajarkan itu kepada kita semua. Warisan. Dan yang dibayar tunai juga di dunia selain waris itu adalah juga silaturahim. Bukankah silaturahim Nabi Muhammad sampaikan panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Jadi urusan keluarga, maka khatib Jumat pun kalau mengakhirinya dalam khutbahnya, innallaha ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Itu ya kerabat. Maka ini nomor satu. Jadi apa yang Ustaz Usama sampaikan, saya menguatkan ibu, bapak, dan pemirsa, hati-hati. Hukum waris apabila diabaikan, maka itu bencana akan terjadi di dunia. Di dunia. Dan ini menjadi sistemik. Wah, sistemik. Kalau kata orang Betawi, sistemik. Artinya apa? Artinya secara merata, hukum Allah dilanggar. Dan ingat kata Rasulullah, iza zaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu bi'azabin min indih. Rawahu Tirmizi. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Maksiat bukan hanya zina. Maksiat bukan hanya mabuk-mabukan. Maksiat bukan hanya korupsi. Tapi maksiat karena apa? Karena keluarga itu tak gunakan hukum Allah. Keluarga ini tak gunakan hukum Allah. Keluarga ini tak pakai hukum Allah dalam waris ya. Tak gunakan. Artinya semakin banyak orang yang mengabaikan ini, maka semakin merata azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi jangan-jangan Indonesia terpuruk ini. Jangan salahkan lagi para pemimpin. Jangan salahkan lagi siapa. Coba kita koreksi diri. Jangan-jangan kita hanya menggunakan Islam hanya untuk zikir, sholat, zakat, puasa, haji. Begitu waris, kita menggunakan hukum sendiri. Bahaya. Bahaya. Ini namanya kejahatan sistemik yang terjadi di setiap rumah. Tadi guru kita menyampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dimulai dari keluarga. Keluarga yang indah harmonis adalah keluarga yang menerapkan hukum Islam di dalam rumahnya masing-masing. Kalau anaknya tak sholat, diperingatin. Kalau umpamanya tak sholat juga, mungkin dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Disampaikan mulai sekarang, kalau aku meninggal, inilah yang terjadi. Bapak harus sampaikan itu kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan dengan mengajar, dengan mempelajari, mudah-mudahan dengan kita konsisten dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengangkat perekonomian kita. Amin, ya. Ingat Allah janjinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu kampung, satu negara dari Aceh sampai Papua ini orangnya iman dan takwa, mengamalkan secara utuh Al-Qur'an dan hadis, maka jangan khawatir, pasti keberkahan datang dari langit dan dari bumi. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan setelah kita mendapatkan pendengar penjelasan mengenai warisan ini, gak ada lagi nih yang mengabaikan hukum Allah mengenai hal ini. Karena memang soal warisan ini kadang-kadang ada aja persoalan-persoalan yang baru muncul belakangan. Sejauh ini apa biasanya masalah-masalah yang mungkin, Babe, mesti diwaspadai oleh kita mengenai warisan ini? Sampai ada sebuah hadis, sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi saya akan tetap menggunakan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, hal yang tiga ya, itu al-ilmu salah, ilmu itu tiga kata Nabi. Pertama, ayatul muhkamah. Yang kedua, sunnah adilatun. Ayatul muhkamah, sunnatun adilatun, sunnatun qa'imatun. Yang ketiga, fardilatun adilatun. Jadi tiga ilmu yang wajib dicari. Pertama, ayatul muhkamah, ayat itu yang menghukumi, Al-Quran. Yang kedua, sunnatun qa'imah, sunnat yang ditegakkan. Yang ketiga, fardilatun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Maka ini wajib diajarkan ini. Wajib diajarkan. Kalau tidak diajarkan, maka bencana betul-betul akan tiba di Indonesia. Karena kita mengabaikan firman-firman Allah, mengabaikan hukum-hukum Allah. Alhamdulillah. Ya baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah paham atau setengah paham atau ragu-ragu atau masih ada pertanyaan nih? Atau jangan-jangan kekenyangan habis sahur di rumah? Aduh, mbaknya mau nanya atau mau apa? Mau nanya mengenai warisan? Dari suami? Bukan? Oke, baik. Nanti ada kesempatannya setelah ini. Kita akan berikan kesempatan kepada jemaah yang sudah hadir di kesempatan kali ini untuk bertanya. Sekali lagi temanya adalah mengenai warisan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Begitu juga pertanyaan yang kedua, sama dengan jawaban, dan saya malu ini menjawab ini karena disuruh sama Mas Bayu. Sebenarnya ini guru saya yang harus menjawab. Saya mohon izin untuk ditambahkan dengan guru saya yang mulia. Tafadhal Ustaz. La wasiyata li waris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris karena ahli waris sudah ditetapkan pembagiannya oleh Allah. Yang menetap pembagian untuk ahli waris itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita mengatakan, berarti kita sudah mengamandemen hukum Allah dan kita pakai, aku lebih tahu daripada engkau Allah. Tidak ada. Jadi kita hanya katakan ke anak-anak kita, kalau aku mati, bagilah harta ini menurut hukum Allah. Faraid. Faraid, hukum waris. Yang lagi ada. Kalaupun mau dikasih wasiat, tetap syaratnya dua. Pertama, ahli waris yang lain setuju. Anak pertama, anak kedua laki-laki. Anak kedua sekolah S3 Australia, anak pertama S3 di Inggris, anak yang terakhir tamat SMA, perempuan. Maka saat itu dia berikan wasiat, dia panggil anak pertama, anak kedua panggil. Hai anak pertama, anak kedua sini, ini aku mau wasiatkan setelah aku mati nanti ruko yang di sana dengan kebun sana untuk adikmu. Gunanya untuk apa? Karena anaknya tidak dapat apa-apa, ini perempuan, dia sudah tua, 70 tahun. Dua keluarga ini setuju, iya ayah. Yang kedua, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Tak boleh. As-sulutsu katsir, kata Nabi. Sepertiga itu banyak. Ada seorang sahabat memberikan semua hartanya, kata Nabi, la. Asyatru ambil setengah, kata Nabi, la. As-sulutsu, kata Nabi, as-sulutsu katsir. Sepertiga itu pun banyak, tapi boleh. Oleh sebab itu, kalau si bapak mewasiatkan, aku wasiatkan hartaku 500 juta untuk anakku ini. Hitung total hartanya berapa? Ternyata hartanya 1 miliar. Maka yang jatuh kepada penerima wasiat hanya 333. Yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Kalau kamu mau selamatkan anakmu, Bapak Haikal sudah katakan, berilah dia hibah. Apa beda wasiat dengan hibah? Hibah ketika diberikan, langsung obah alih nama, langsung. Itu ruko untuk kamu, langsung alih nama. Akta notaris. Tapi kalau wasiat, aku serahkan untuk kamu, baru dialihkan nama setelah mati. Syarat memberikan wasiat, dua. Semua keluarga izin, ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan tadi diajukan. Dan untuk menyimpulkan apa yang kita dengarkan mengenai warisan dan hak waris, kami akan persilakan kepada Babe Haikal, mohon kesimpulan mengenai tema kita hari ini secara singkong. Iya, artinya bahwa hukum waris itu adalah hukum yang Allah tetapkan. Jangan cuma puasa Ramadan, jangan cuma sholat, zakat, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Tapi begitu ada hukum waris, ngitung sendiri, hati-hati. Amal-amal yang lain pun akan tertolak karena dia mau beriman sebagian dan dia kafir dengan sebagian. Dan apabila itu terjadi, ini akan terjadi sebuah kemungkaran yang sistemik. Kemungkaran yang sistemik ini, kata Nabi Muhammad SAW, iza zaharatil ma'asif fi ummati itu ammahumullahu bi azabin min indi. Maka itu azab Allah akan turun secara merata. Kita takut sekali azab Allah turun secara merata. Baik. Ini keluarga yang baik kena azabnya. Kenapa? Karena secara merata hukum Allah dilanggar. Dan salah satu hukum Allah yang paling banyak dilanggar oleh kita adalah hukum waris. Ketahuilah. Ketahuilah. Azab yang sistemik ini wajib kita hindari. Dan taatlah kepada Allah di semua aspek. Insya Allah rahmatan lil alamin akan terjadi di bumi NKRI yang kita cintai ini. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini akan menguatkan niat kita untuk senantiasa menggunakan hukum Allah sebagai pegangan dalam kehidupan. Untuk itu, menutup acara kita akan dengarkan doa yang langsung dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Namun sebelumnya izinkan saya Bayu Oktara pamit dari hadapan Anda semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad beserta sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min atba'i nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ini orang-orang yang mengikuti semua hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang berkah supaya kami dapat beribadah dengan ibadah yang baik, ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.